mustika pega katilas ra. Rasa ngolean diri asa kumalaya juring kang lempang maksa. karena takdir di pangeran. Panjang durian gini geus jadi putusan. Batin jumeneng